Buku ini buku pertama dari Ustadz Evi Effendi dan mudah-mudahan ini memberikan banyak inspirasi buat teman-teman gitu ya. Saya juga lihat banyak teman-teman ya di belakang tadi, Ustadz ya luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini ada keberkahan di acara ini. Baik, kita akan mulai. Yang membantu featuring ya menulis buku ini adalah Ustadz Abdul Rahim. Jadi sebenarnya Ustadz mungkin bisa ceritakan sedikit. Ini buku ini tentang apa sih Ustadz? Mengapa sih nulis buku ini gitu ya? Kemudian kok begitu cerdik gitu ya? Ada singkatan-singkatan kayak tadi Facebookan, pentingkan selalu buka Al-Qur'an gitu kan? Padahal kita selalu mementingkan buka Facebook ya di HP kita gitu. Nah, ini memang luar biasa gitu. Maka Ustadz kira-kira bisa sampaikan apa yang menjadi inspirasi dari buku Gapleh ini, Gaul tapi Soleh ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang istimewa ini, berbahagia ini. Kita bisa dikumpulkan, dibersamakan dalam acara, dalam haflah mubarakah insyaAllah. Bedah buku perdana Ustadz Evi Effendi bareng saya. Ustadz Evi Effendi itu Ustadz yang sedang viral, sedang terkenal. Walaupun katanya dulunya nakal, tapi sekarang sudah hijrah ke jalan yang benar insyaAllah. Mudah-mudahan istiqomah dan sekarang menjadi penceramah yang terkenal kemana-mana. Ustadz Epi dikawal karena sekarang Ustadz itu banyak yang mengincar, diincar oleh orang yang tidak punya akal. Sedikit tentang buku Gapleh ini, Kang Idam. Asalnya itu bukunya itu judulnya bukan Gapleh, tapi GGS, ganteng-ganteng soleh. Tapi saya dan tim Ustadz Epi itu peka, ganteng-ganteng soleh. Lamun nu teu ngarasa ganteng. Geulis satunya. Mun teu ngarasa ganteng, anu bahayana teh ciga nama henteu maca buku iya, temaca teh maksudnya temeli gitu. Ya, jadi asalnya GGS ganteng-ganteng soleh kita rubah dengan mainstream gayanya Ustadz Evi jadi Gapleh karena khawatir yang tidak merasa ganteng tidak membaca buku ini. Padahal sebetulnya semua orang itu kalau laki-laki ganteng, kalau cewek semuanya cantik. Lamun ngarasa goreng patu teh lain goreng tapi salah ngarendeng ustaznya. Salah posisi. Lamun ngarendengna jeung sahrininya lewat gitu. Ustaz cenah ngomong-ngomong artis rada gaweunya. Ustaz mah mun ngomong-ngomong anu kitu teh kapaksa keur terangkeuneun di masjid ustaznya keur ka pangawasan gitu. Jadi yang resep ngan ka dituna ka jongjonan ustaznya. Ini adalah buah kerjasama saya itu mencoba mengadaptasi ceramah-ceramah Ustadz Evi yang viral di YouTube atau di media sosial yang lainnya yang banyak racing alias rea singkatan. Nah, kita coba adaptasi dengan kemasan yang kalau selama ini mungkin lebih ke Sundanis Ustadznya, ke Sunda mungkin level Jawa Barat insya Allah. Kita mencoba untuk membawa tema-tema Ustadz itu lebih go nasional. Di antaranya tadi disebutkan Facebookan, pentingkan selalu membuka Al-Quran dan seterusnya insya Allah. Itu mungkin awalnya Ustadz Idam kronologis atau asbabun nuzul dari turunnya buku ini ya insya Allah. Azanis asbabul nujul. Oh iya. Asbabul kurunyung. Ah iya, asbabul kurunyung diralat. Asbabul torojol. Asbabul torojol insyaallah. Langsung wae pangentenya Ustaz. Kana materi pangentenya upami anu atau saya bukuna mangga dibukanya upami anu teu acan, teu nanaon ngan nanaon ah. Rek kitu wae. Yang pertama itu kita mengambil di password 2 ya. Password 2 itu di halaman 10. Ada password judulnya jas merah. Judulnya jas merah. Kalau Bung Karno bilang jas merah itu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, versi Gaple, versi Ustadz Epi dan kawan-kawan, jas merah itu jalan selamat melalui hijrah. Nah, tentu saja kata Ustadz Epi itu my hijrah, my adventure. Insya Allah, nah, kita akan mendengar bagaimana sesungguhnya jas merah jalan selamat melalui hijrah. Terus ada indikator hijrah itu sukses atau hijrah itu on fire ketika jas merah itu, satu, harus baper alias bawa perubahan sama SKSD. Naon SKSD teh? So kenal, so dekat, versi Gaple, jadi suka kajian, suka zikir. Insyaallah. Allahu Akbar. Mangga ku Ustaz Epi, jas merah jalan selamat melalui hijrah. Terus kenapa hijrah itu mesti baper bawa perubahan sama, kenapa hijrah itu harus SKSD, suka kajian, suka zikir? Mangga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili syahada fid dunya wal akhirah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii minasyaitonir rajim, iqra kitabaka kafa binafsi. Bersyukur atas nikmat umur, belum dikubur ya. Berbahagia atas nikmat usia, belum wafat. Mari kita manfaatkan kuota sisa usia yang tersisa untuk bertaubat sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Ini makasih Ustaz Abdul Rahim, menjadi jalan jariah, menjadi jalan barokah. Karena saya baca satu ayat di Yasin ayat 16. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu mataqaddamu wa atharahum. Jadi ketika sholat sunnah, setelah wajib itu harus pindah. Bumi harus jadi saksi atas perbuatan kita, apapun itu. Makanya pindah sunnahnya. Jadi bumi nanti bersaksi bahwa ini gue pernah diinjek oleh Ustadz Epi. Siapapun yang sholat sunnah di bumi manapun itu akan jadi saksi. Ida zulzilatil ardu zilzalah. Nanti ada tema al-zalzalah. Ya, jadi harus punya karya. Ibrahim punya manasik, Hajar punya jam-jam, Ismail punya kurban. Yang gak pernah berhenti orang jadi followernya. Walaupun belum ada Instagram waktu itu ya. Instagram ada di sini nanti, singkatan Instagram. Jadi ini rekaman dari tema-tema seluruh kajian. Dan dia ada fatwa lebih rame ayah gelutan kema. Ya, ini tentang jas merah. Ini kajian saya sama Ustaz Edwin Sanjaya. Tapi saya coba elaborasi ke segmen anak muda. Kalau itu bahasan PKI, jas merah yang batu nunggal. Kalau ini jas merahnya temanya kekinian banget. Jalan selamat melalui hijrah, hidup jadi terarah ya. My hijrah, my adventure. Jadi experience is the best teacher. Saya tidak punya bakat jadi seorang penulis. Ustadz juga bukan, artis nanggung, walaupun akhirnya jadi ya. Miskin tapi sombong ya. Berkah saja dari kekuatan doa seorang ibu. Kenapa kita harus hijrah? Tadi saya buka iftitah dalam ini haflah dengan hamdalah yang berbeda. Alhamdulillahilladzi amarona bi'tisomi hablillah. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan untuk kita memegang erat teguh kitab Allah, hablullah Al-Quran. Ameh ala Quran itu para saya. Ya, Al-Quran. Wal ibtiadi, yang jaminannya, kenapa hijrah harus baper, bahwa perubahan, Quran itu tidak berubah, tapi anehnya ketika kita baca, nubawong jika saya wae, maca Quran mah jadi rubah. Kenapa Epi rubah? era aku satria baja hitam. Satria baja hitam aja berubah gitu kan. Ayo orang mah rubah tina tina goreng jadi alus. Tina alus jadi goreng eta nu rujit mah. www.rujit.com buuk di bereman. Beungeut di bodasan. Puntu di behawan. Ayo beheng hideung. Cik atuh mikir. Rek itu wae. Sagedeung deui maot. Punya pesan dan kesan apa selama hidup? Bikin hidup lebih hidup. Biar hidup paham. Tidak hanya untuk hidup. Tapi hidup untuk yang mah hidup. Ketika saya wafat. Ustaz Abdul Rahim wafat. Ada kenangan yang bisa dibaca. Tongkat estafeta. Ini diminati oleh ibu-ibu. Amete capeting mamatahan budak. Ngundang Ustaz Epi jadwana pinuh. Tuh ayah bukuna tuh. Tekudu meli. Ganti we ongkos cetakna. Lah. Ya. Ganti beda saya mah teh jualan atuh naon stres duit loba pangabutuh eueuh. Bae beda teh udunan. Nya. Nah ini udunan, dah hidup itu adalah udunan. Nah ini udunan sebuah karya kecil mudah-mudahan jadi jariah kebaikan ketika saya wafat, Ustaz Abdul Rahim wafat, semua kru wafat, ini jadi jariah seperti jam-jam mengalir terus. Saya tidak akan bedah semua, kita rame atuh. Tiran no keneng de. Marili, tuluy baca dan segala de-nya. Mudah-mudahan buku ini membawa perubahan. Saya juga kaget. Tiba-tiba muncul gapleh. Gaul tapi soleh. Kenapa harus soleh? Ini kisah pribadi saya. Allah magfir lili wali-wali daya warhamu makam arobayani sugiro. Mestinya ibu saya hadir di sini. Gak ada saya kalau tidak didoakan ku si mama. Epi sing soleh. Mama nyeri ngajurukin Epi teh. Nah mah mana mah cikal licik nakal. Nah nyeri di jerukanana loncing mana mah. Mimitian. Jadi nyeri jika ngising tuas. Adi mana mah burusut-burusut teh daya urut mana. Tah buku ini dilahirkan juga tidak serta-merta. Doakeun ku mama sing boga karya. I love you mom. You are my everything. Kau segalanya ku, mun si mama ayah pasti komennya segalanya ku mama. Ya, juara. Ini embrio dari pengalaman yang tertulis. Saya pernah di penjara. Saya sering kasus ribut, pernah menzolimi orang, nepi ka cacat banget. Ku kater hurai dikitu-kitu. Sampai sekolah, Ustaz Abdul Rahim, Ustaz rek ditulis semua pengalaman hidupna, tong era, sakolana di mana Ustaz? Sakolana di Kebon Waru, Cingogo nangunyar di penjara, kieu, dua minggu cangke da baong kieu we di karantina. Ulang asaan, eta sekolah termahal di dunia, hese asup gampang keluar, hese keluar gampang asup, sari maok hayam we yang kadinya mah. Tapi saya dapat 3 juz, 1 bulan di Kebon Waru, saya dapat 3 juz. Itu sekolah termahal, jadi fokus mencak Quran weh. Kelebihan penjara naon, ngising weh diantar. Juga raja urang teh, oh dah sian kabur. Ya, tak pas keluar penjara teh, saya teh ditanya ku si bapak, canggel pi, canggel pak, menang sabara juz, 3 juz. Asup deh, ame menang genap juz. Akhirnya saya memenjarakan diri setelah baca buku Adunya Usi Jenuh Mukminin. Oh ternyata dunia teh penjara. Ya sudah berkarya dengan di penjara banyak keinginan dirubah jadi kebutuhan, kebut menuju Tuhan. Tunggu saya dewe singkatan tehnya. Besar racing, racing singkatan, mending racing daripada leasing, liur jeung pusing. Ya, omong ngising mah nya. Jadi saya berkarya, saya bertafakur, karya saya itu tafakur. Menapak dan mengukur. Naon sih hirup teh kieu wae. Tapi itu teh rek kieu wae, rek kitu wae teh tapi ke saya lain ke ibu-ibu, lain ke adik-adik. Saya mulutnya lebih dekat ke telinganya itu pertanyaan muhasabah sebetulnya Ustaz. Pi rek kitu wae, kumana? Kumaha mun maneh maot isuk? Semoga amal naon. Ya, hasibu anfusakum. Hisab sebelum dihisab, maka ada muhasabahnya nanti di sini. Wajinu qabla antul waznu, timbang sebelum ditimbang. Tadi ikro kita baca bukumu. Hei, saya baca tentang buku. Fir'aun kenapa viral? Walaupun jahat. Dia punya 20 ribu buku di perpustakaannya. Rek jahat wae maca buku. Dan buku itu kubu, kubu ilmu. Buku gudang ilmu, maca kuncina, pepatah Sunda. Ya, kalau ingin membuka jendela dunia, baca buku. Kalau ingin menghancurkan dunia, kubur buku-buku. Islam pernah berwarna kuning satu sungai di Timur Tengah. Karena buku-buku sumber Islam di kumusu Islam dipalitkan sehingga ilmu jadi hilang. Dan tanda kiamat itu biqadbil ulama, dicabutnya ilmu dengan diwafatkan para ulama. Maka ketika saya wafat, Ustaz Abdul Rahim wafat, Kang Idam wafat, harus punya karya yang ditinggal. Hayam wae ninggalkan bau, mun kandang hayam, hayamnya dipencit, diambahan bau naon. Bau hayam, ayat ndog naon, ndog hayam. Eta kandang naon, kandang, ayat tapak suku naon. Ta besok kita wafat, disembelih oleh ajali, dinikahi oleh Izrail, diceraikan dengan dunia. Cik, dunia aya tapak kurang teu. Awas. Bakal maot hutang can dibayar goblok. Maot na wae dicarekan nu boga hutang mah. Tapi ketika Ustaz Epi maot, entah kapan itu rek diheula soknya. Da mistis eta mah bisa saya belakangan, bisa jadi kalian duluan atau tibalik, kalian duluan saya belakangannya sok we. Da teu udunan sok. Nya, pengen masuk surga? Pengen. Bohong ah. Mau enggak perginya sekarang? Tuh cilepungna teh Ustaz heula cenah berarti embung nya. Jadi ini teh karya masterpiece dari sebuah perjalanan, the journey seorang anak manusia bernama Epi Effendi. Ustaz makasih loh Ustaz. Saya ilfeel sekarang jadi kumanya speechless. Epi teh saha sih speed yang berjalan tiba-tiba ada karya masterpiece. Gapleh, gaul tapi soleh, dah sayanya sendiri bukan belum soleh, dah yang soleh mah gampang cek si mamah, tapi ganti wengaran jadi soleh. Kemana-mana, kemana leh, ayah mang ya di soleh, tanya. Terus ayah dei, pengen Hafid cepet, ganti wengarana Hafid. Oh si Hafid, ya urusan apalanana surat Al-Qolamah, gaya ya nama, usum Hafid Quran, ngimaman sholat ge pake surat Al-Qolam. Waladolin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Biasana wal asri jeng anas, enama macana, nun, edan. Allahu akbar, ah sayang. Tapi kan ada karya yang berbeda, baper, bahwa perubahan, lecek, anas dei, apalak dei. Nepi ka sholatnya di jentumpangan, sok, gocengan, seta kuliah kuhu, senang. Atu era, ngesea, enama, ah, ganti. Alif Lam Mim Yasin. Wah, nu beuki Yasin ge ngagebeg pas dibawa salat mah. Goblok imam cenah. Yasin atuh aing canggeh padahal Wa Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allahu Akbar heureuy cenah. Ya. Kembali ke buku. Jadi Firaun saja punya 20 ribu buku untuk melengkapi data kejahatannya sebagai bahan baku penghancuran. Manya orang asup ka surga teu maca buku. Malah dalam Al-Quran, surat pertama yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, itu kaitan dengan garaneng, ya tong ngobrol wais ya. Ker bedah buku ya, lain bedah mulut. Yang ditambul tadi sanguan meren. Jebe teting te udunan mah ya. Iqra, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti yang gak kebagian jadwal atau belum terbagi masih dalam antrian, sudah pegang. Ini teh cara mamatahan budak teu capek. Karena buku itu guru yang paling sabar. Mun internet aya pareumna, aya eueuh kuotanana, aya lowbatna, buku mah simpen di tempat sare. Insyaallah baseuh ku dahdir. Nya minimal ada ikhtiar untuk menciptakan bekas bahwa hidup ini pernah membaca. Maka baca-baca tafakur, tadabur, tazakur, tasyakur. Insyaallah. Nanti ada beberapa poin kalau mau bertanya nanti kita kembangkan dengan pernyataan dan pertanyaan karena ada pengalaman, ada pengamalan. Sok dibedah aja, enggak apa-apa. Tapi jangan rindu, berat, biar aku aja. Itu baru poin pertama ya sudah seru, apalagi ini baru halaman 10 apalagi halaman-halaman berikutnya. Pokoknya mah baca cek Ustadz oge, okay. Teu kudu meuli, baca gitunya. Ngan piraku teu meuli. Kalau misalkan ada perintah sholat itu sudah otomatis wudu Ustadznya. La sholata liman la wudu'a lahu. Lamun perintah maca teh berarti otomatis kudu meuli bukuna. Lamun misalkan baca tapi temuli bukuna tenanawan ngananawanan pengetesannya insyaallah nawat-wat batuat-watan. Iya, berikutnya ada di halaman ke nah ini ada di halaman ke 32 31 loncat saja ya. Jadi dari ceramah-ceramah Ustadz yang menginspirasikan kepada kita semua untuk curhat kepada Allah, maka saya rangkum dalam sebuah istilah AADC. Tadi sudah disinggung sama Kang Idam, AADC teh naon? Pasti jawabannya teh ada apa dengan cinta. Nah, versi gaple itu kita modifikasi dengan ada Allah dalam curhatku. Nah, kenapa curhat itu harus kepada Allah? Curhat itu, kalau misalkan boleh gak kepada sesama manusia? Cik urang curhat misalkan ke sesama manusia boleh gak? Saya kira boleh sih, tapi harus pilih-pilih ya. Karena misalkan kalau kita gampang curhat, si eta cenah ngomong wae ka susahnya, urang oge sarua susah, cek bahasa Sunda nama ciga pajegut jenggut cek anu cik kumaha sok iya botak, iya botak, hek pajenggut jenggut lala jawanan. Nah, ini adalah versi gaple ada Allah dalam curhatku plus chattingan. Curhat terbaik itu ketika kita chattingan sama Allah. Chattingan itu artinya curhat ala tahajud, keinginan insya Allah kesampaian. Mangga Ustaz, nah curhatnya harus kepada Allah. Semua dari Allah, sepakat ya. Ada gak di kehidupan ini yang bukan dari Allah? Ada gak? Oke, sepakat berarti tauhid kita sama. One finger tauhid. Semua diurus oleh Allah. Ada gak yang gak diurus oleh Allah? Rabbul Alamin. Ngicep wae diurus. Nabi sampai berdoa, Ustaz, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kami harap. Fala takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata. Berarti ngicep teh diurus. Pengurusan Allah urang mah ngicep we sangeunana. Seribu kali sapoe ngicep? Anu itu nikmat mana lagi sakali teu bisa ngicep kudu netesan mata sendiri berobat ke Singapura sakecrak 50.000. Tapi tara yang ngondang Ustaz, Ustaz ka bumi syukuran biasa ngicep. Kunaon heueung eunah? Kana sakeudeung diatur we ku Allah. Coba mun sakali heueung 15 menit. Naon eta keur nyeun bumerang? Naon eta teh? Semua dari Allah, semua diurus oleh Allah. Nah, nu jadi masalah besar manusia teh tara mengembalikan persoalan ke Allah. Maka saya bikin rumus. Allah lagi Allah, Allah terus, Allah is forever. Simpel nama, Allah ada, masalah tiada. Di halaman depan, aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah tak terbatas, unlimited, aku tambah Allah juara. Tenang, dah benghar, tenang, malain ku duit. Ya, nyak, loba duit. Tapi penyakit daek teh nya tenang mah lain ku duit. Money is not everything. Uang bukan segalanya, but no money everything is nothing. Tapi teu boga duit leuwih oge sih. Tapi bukan cantik ganteng bukan syarat bahagia, apalagi kalau enggak cantik kalau enggak ganteng. Da cantik ganteng mah relatif, nu goreng nu mutlak mah. Nu salah ngarendeng teh cek Ustaz Abdul Rahim nya. Jadi saya bikin rumus chattingan ya. Biar menjawab persoalan. Berbisik kepada bumi, langit pun mendek. Saya gak bisa baca Quran. Demi Allah baheula mah. Alif, B, T, C. Ngarit, moa, B, C. Kusi mama ditiup. Cek si mama teh alhimni rusdi. Sok sing dibere kecerdasan ku Allah. Terus saya teh ikhtiar, make magic pen. Colok. Amayatasa alun sapoe sa ayat. One day, one ayat. 30 hari 30 ikhtiar perbuatan rezeki mah kejutan bisa we ngaji nepi ka hafid alhamdulillah tong baro Quran sia urang mah lagu tahu bulat ge apa Tahu bulat digoreng, versi andiripnya. Tahu bulat digoreng, nah mobil andai ku jadi raja 200 perak yang banyak. Nah Ustaz apa? Hei, didengar. Celita, celi daging jadi. Dengerin Quran teh maka ada bonus. Apa? Buku apa Ustaz di halaman depan teh? Ada bonus apa teh? Bonus audio. Dengerin, dengerin tah celi teh ngalapan Allah. Dengerin omongan si mama, happy ngaji, ngaji ikhtiar. Ya. Jadi ke Allah bikin pengen pinter ke Allah, pengen jodoh ke Allah. Ya, Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan pacar karena Allah daripada kehilangan Allah karena pacar. Setuju? Sudah, jangan rindu. Dan gua yakin kita akan ketemu di toilet yang sama. Jangan ee di celana berat. Pakai Pampers saja. Ya. Jadi kenapa ada AADC dan chattingan nu paling ngeunah mah ngobrol jeung Allah. Ketika kita sholat, kita sedang bicara ke Allah. Ketika kita baca Quran, Allah menjawab masalah kita. Maka obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Itu maksud substansi daripada judul kajian AADC. Ada apa dengan cinta awal nama? Da urang mah plesetannya, plesetkeun we ya. Ada apa dengan onsad? Ada Allah dalam curhat innallaha ma'ana ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ngerasa urang sebutuhna naon lah. Urang mah butuh Allah weh. Karena Allah akan penuhi kebutuhan kita. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti aku benahi urusan duniamu. Di mana Ustaz dalilna? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Geus bikeun ka Allah lieur lah. Komo mantan mah geus antepkeun. Antepkeun. Mendinya nyeri ku mantan ngadoa ya Allah jangan kau apa-apakan dia walaupun dia menyakitiku. Ya Allah, jangan apa-apakan dia. Aku cinta dia tapi bukan milikku ya Allah. Ya Allah, dia malah pergi dengan yang lain. Tapi aku punya engkau ya Allah. Jangan kau dolimi orang yang mendolikin. Masukkan dia ke surga. Tapi ayo nakeneh anger dendam atuh eta mah. Semakin dalam semakin hot ya. Berikutnya temanya Ustaz LDR. LDR teh naonnya? Long distance relationship. Versi Gaple itu adalah satu, L-nya itu lillahkan segala urusanmu. Dua, doa, zikir dan doa kuatkan. Tiga, R-nya itu ridho Allah yang diharapkan. Kata kuncinya itu satu LDR Ustaz, lillahkan urusan karena Allah, doa zikir dan zikir doa kuatkan sama ridho Allah yang diharapkan. Berikutnya ada kenapa harus LDR, karena hidup itu UTS dan UAS. Di mana UTS ada UAS. UTS itu ujian tidak pernah stop, tapi di mana UTS ada UAS. UAS itu ujian tanda Allah sayang. Kemudian insya Allah pada akhirnya akan CLBK. Capek yang lillah akan berganti kebahagiaan. Mangga Ustaz, LDR sama CLBK Ustaz. CLBK dan LDR. Dulu saya pernah punya kajian ini direkam Ustaz Ibrahim. Jomblo tiba heula yang dipotong-potong videonya lalu rame. LDR itu hubungan jarak jauh. Ya. Ada lagu Bimbo, aku jauh engkau jauh. LDR tuh ngeri hubungannya. Tapi masih bisa menyapa. Kalau yang udah makan, yang udah sholat gitu kan. Yang karena jauh jaraknya. Kalau yang deket kan di samping nawarin makanan bisa nyuapin. Tapi semua bikin resah akhirnya. Yang kita jadi jauh itu dari Allah. Ya, maka lillah itu lelah. Lelah itu disebabkan tidak lillah. Tidak bertahan karena tidak bertuhan. Mengeluh mengaloh dong. Ya, sering menyatakan tapi tidak menyatukan diri dengan kekuatan. Ya enggak bisa nyatu-nyatu, ya nyatu sangulah palingnya. Hey, menyatakan itu untuk menyatukan. Qul huwallahu ahad. Jangan sering menanggalkan, menjanji tanggal tapi meninggalkan, itu menyakitkan. Menanggalkan itu harus menunggalkan, jangan meninggalkan. Maka lillah doa ridho. Hanya doa yang merubah takdir. Ku doa mah mantan ge datang deui aslina. Metot baju teh. Urang LDR tapi kawinan jeung batur sakit. Ganti LDR-na lillah biar tidak lelah. Bertahan dengan cara bertuhan lalu mengallah, berhenti mengeluh. Dibikin ka Allah mah tah ningali siata urang popotonganna. Ningali na TV mah ceurik tah. Kaduhung baheula datang ka Bandung metot baju CLBK yuk. Kamu kemana aja? Sehat. Aku dulu butuh kamu. Kamu meninggalkan aku. Sakit bebek. Ku berlari, kau terdiam. Ku menangis, kau tersenyum. Yang si itu. Ku berduka, kau bahagia. Ku pergi. Enak, orang naik ini. Mana datang deh. Capek tau. Kamu tuh bayang-bayang. Aku kejar, kamu lari. Aku diam, kamu diam. Makanya aku tinggalkan kamu. Ternyata kamu bener. Bayang-bayang mah tuh. Dicabak, hese. Kurang gerak, mana gerak bikin capek. Udah tinggalkan, biarkan yang mengikuti kita. Asli nak. Langsung pas memetot baju teh Ustaz. Hantu please CLBK. Hey. Kini kau datang dengan penuh sesa. Keciri penyesalan. Penyesalan di awal pendapatan, penyesalan di akhir tiada guna. Mencoba untuk meluluhkan hatiku. Katakan ke mantan kita. Aku tak bisa mengulang rasa itu. Kenapa? Kenapa? Bila ku ingat kau pernah mengkhianatiku. Oke, aku maafkan. Tapi bukan memaafkan yang berat bagi aku. Melupakan kenapa kamu harus dimaafkan. Mewek tah. Tong nepi kadinya dah si eta ge nganyeri urang. Air matamu tak cukup bagiku. Hati-hati, air mata perempuan tuh mahal. Sekali mewek 250.000. Karena blush on sabra. Foundation sabra. Munek mewek tong dangdan heula lebar ta Wardah ta. Air matamu tak cukup bagiku. Untuk melupakan semua yang terjadi. Ini tega. Kamu lebih tega. Terlalu sakit luka di hatiku. Epita bisa mengulang rasa itu. Pingsan tah. Hudang deui. Jadi gak mau balik lagi. Sorry ya. Aku sudah punya Allah. Lebih baik kehilangan kamu karena Allah daripada kehilangan Allah karena kamu. Mau tuh eh. Gue tepuk tangan dulu ya Ustaznya. Oples dulu oke. Luar biasa sinetronnya ya. Jadi kasih tepuk tangan luas kita semua. Sinetronnya. Enggak, nanti kita bikin sinetronnya pakai. Anak lengit. Skyboy. Skyboy. Oke, kita mau coba masuk sesi tanya jawab terlebih dulu ya, karena kita juga ingin tadi kata Ustaz ada pertanyaan, ada pernyataan. Oke, saya kasih 3 kesempatan untuk 3 orang pada sesi pertama. 1 nu make baju teu nanaon ngan nanaonan. Oke, nu kadua mana? Bapak yang make kacamata. Yang satu lagi? Dua Ihwan, dua Ahwat. Oke, berarti yang Ahwateun ayeuna. Aya Ahwat teh di dieu. Aya bade naros moal, pato bade ditarosan. Oh, itu aya. Mangga teteh hiji, kadua teteh kepali dia. Panita tolong bantu untuk mic-nya buat pertanyaan yang sana. Akang pakai baju teu nanaon ngan nanaonan, saya pakai Ninja Hattori, Kang, sama Ustad. Ini khusus untuk kru dulu ya, belum diperbanyak. Tapi ada sebagian kaos yang sudah ready di stand nomor 35 di stand FIF yang di official. Siap. Oke, nama Kang sama pertanyaannya dari mana juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Abang Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, tepangkeun nami Sidik Sembadeka Saputra kawit ti Batu Jajar. Sidik sebagai Sidik Sembadeka Saputra. Coba pelan gerang ngomongnya. Siap. Ya. Enggak, aku butuh nama kamu lengkap biar lancar di akad. Oh, daeng teh homo. Sok nanya naon dik, sing sidik nanya teh. Amin ya Allah. Ustaz, menigaul pisan Ustaz teh. Saya teh sok lalajo kajian Ustaz gitu seueur pisan. Tapi lalajo pelajo. Siap bae lah teu nanaon. Ustaz. Hayang teu maros, Ustaz. Siap. Naha unggal dina kajiannya abdi teh sok nyidik-nyidik, Ustaz teh sok seueur ngahijikeun aya bahasa Indonesia, Sunda, Jaba jeung Inggris, Ustaz. Kunaon? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab ya Ustaz lah ya mah tantangan. Ustaz naha muna kajian Ustaz sok ngahijikeun naon? Opat bahasa cenah. Itulah kelebihan saya. Singkat cenah jawabannya. Oke. Lanjut moving deh sama yang pakai kacamata tadi Bapak ya. Hah? Geus gaduh bukunya. Tanda tangan kadieukeun. Sok. Di pono. Ayeuna langsung cenah tah sambil langsung di stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap ya di bonus bertanya. Udah dibuka belum? Pulpen. Spidol. So, kadi fotokin. Belum nikah. Oke, Kang. Ready. Terus ada yang tahun ayeuna akad jeung Ustaz. Amit ya Bang Hayang. Ya, siap ya, Sen. Ya. Mangga Kang lanjut Kang, nama dari mana dan pertanyaannya. Terus Kang. Siap. Nami Sempuring Agus Rohendi ti Banjaran City, Sen. Di mana? Aduh, Banjaran City. Yang si City ti Banjar kan dia. Sok Gus, rek nanya naon Gus. Ya, Waalaikumsalam. Ngiring bingah Ustaz, biasa tepang sang Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah. Simpulnya balik teman Ustaz, bagaimana Ustaz meracik bumbu dakwah supaya gar dan bisa diterima di kalangan remaja Ustaz? Meracik bumbu dakwah supaya diterima di kalangan remaja? Iya, kelihatannya Ustaz siap. Cukup diminati banyak kalangan remaja. Bumbu nama katuncar, cikur, muncang, ya, bang berem, bang bodas, direndos. Ya, yeah. Cilemate punya masa lalu. Jangan tanya aku di masa lalu, aku sudah gak di sana lagi. Dan punya harapan untuk menempuh masa depan. Pengen tahu masa depan kita? Pejamkan mata sebentar aja. Buka. Apa yang kamu pertama lihat, itulah masa depanmu. Masalah ngeracik mah masalah pengalaman. Banyak ustadz yang kemudian dakwahnya gak sampai karena judgment. Karena punishment. Karena judging. Menghakimi bukan mengilhami. Dari saya mah praktisi dosa. Jadi tengenah mun disinggung batur. Akhirnya saya belajar, oh ngomong teh kudu make hate. Maka tidak pakai dalil Quran sunnah dulu pas ke lapangan mah. Jika sering saya ceritakan di kajian-kajian. Kebudak jalanan mah entong ku dalil. Kopien, bere, nasi padang. Kan budak pang di bere sangu padang mah. Kaleng nangke di alung lem kenanya. Di bere sangu padang, di bere konsumsi. Sampai dakwah langsung kena. Pokoknya mah ayana naon di dianya. Ku saya ditambul tuh di sanguan lah. Jadi dakwah mah ku sikap we. Pokoknya mah anjing ngan ngeganggu si ayo. Nah itu bagaimana meracikna? Kulkulu yakmalu ala syakilatih. Apa yang nampak di permukaan itu dari hati. Dakwah yang paling efektif hati. Maka kalau ilmunya udah banyak, hadisnya udah banyak, fangkurannya banyak, lalu dakwah gak diterima, kayaknya matanya gak pernah melihat Rasulullah deh. Karena Rasulullah orang kencing di masjid aja gak diapa-apain. Maka saya mah selalu disentuh. Allahumma tahhir qalba wahassin farja. Ya Allah, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemaluan, di situ ada persoalan. Ya, jadi ngeracik nama terus dengan menjadi pengajak bukan pengejek, dengan merangkul tidak memukul, dengan mengajar tidak menghajar, dengan membina tidak menghina, dengan menjadi pelopor tidak jadi pelapor, dengan menyayangi tidak menyaingi, dengan mencinta tidak mencela, menjadi penyabar tidak jadi pencibir. Itulah sebagian dari bumbu-bumbu yang saya racik untuk dakwah saya. Super sekali. Luar biasa, super sekali. Biasa, Ustaz. Ya, terima kasih. Udah bergaul. Siap. Yang satu lagi, Ahwat. Udah punya bukunya belum? Kang, belum punya buku belum? Udah ngopi ya? Belum? Kok diem-diem baik? Adia Kang, bere. Ayo, tak. Terus dibuka, Ustaz. Yeah. Adia Kang, sok. Tanda tangan, tak. Siap. Hah? Kawin? Lelaki. Sok, foto-foto. Ayo, ini moto tuh, iya teh. Oh, ini moto ya, mah. Ya, enggak sih. Masih kangen di-capture-in na YouTube lah. Siap. Belum kangen ya. Berapa kena nanya? Ya, amin. Amin, amin. Oke, yang Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz Epi. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Di mana minta lagu apa? Alhamdulillah dapat kesempatan dua kali. Saya Opi, Ustaz. Ah, si Opi mah di urang sih, ah. Urang Cilajang. Opi anu. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana supaya rumah tangga itu selalu romantis dengan suami. Urangnya keur diajar. Opi ini keren. Jadi selalu dapat kesempatan di tengah banyak orang untuk bertanya. Opi ini dulu teman saya belajar dan mengajar di sebuah kampung di Cilaja yang sekarang jadi rumah ujlah, rumah sholat khusyuk. Opi ini yang merintis, kemudian kami jadi seperti ini hari ini. Dulu kita punya rumah baca, Pi ya. Tah, ya. Doa Opi, Epi bikin. Ya luar biasa, Ustaz. Ya, juara ya. Ya, jadi yang romantis mah, Opi nawesing soleha ke salaki. Ya, ke salaki bakal soleh ke orang juga Rasulullah. Ke Aisyah nanti sopan, ya Humairo, Opi ke salaki itu aku sok nyebut ngaran. Oke, salakin aja bakal nyebut ngaran ka Opi. Jadi kesolehan suami tergantung kesolehaan kita. Jadi romantis mah nyanu paling romantis rumah tangana Rasulullah. Tong belajar ke Ustaz Epi. Ustaz Epi mah keur diajar kene. Nya kasih Teh Ani keur diajar romantis. Ya humaireng ngomok si Teh Ani. Si Teh Ani nyebut ka urang balik gawe, ya Rasulullah dicabok. Mana ngaji di mana kasalaki nyebut Rasulullah. Nya. Jadi belajarlah sakinah mawadah warohmah. Oh nanti ini nyambung. Ada ini nih. Nanti saya bayarnya bikin banyak. Kayak minta Dewi ke Ustaz Dudi. Ya ngejawabnya ke buku banyak. Ya Opi. Menurumah tangga yang sakinah. Sakinah itu lain singkatan sanajan aki-aki ngena. Ya ya ya ya dia. Ya Opi kadia Opi buruk kangen kadia dipoto jeng budak ya. Berap? Ya ini hadiah dari buku karya Ustaz Dudi Mutakin ya. Nih, guru kita nih. Ah, guru kita. Si Ustaz Dudi. Allah mangga, Alhamdulillah. Takbir. Allah Akbar. Ya, yeah, tak bonus tak. Langsung ke depan saya. Dipoto aja Ustaz Dudi nanu nulis nak. Saya dapat ilmu dari Ustaz Dudi banyak tentang rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Mohon ridho Ustaz, iya ayah santri anak budak kene nges budakan nanyakan masalah Ustaz kuma carana rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Santri Ana sadi mah aduh nyesok dipoto. Keur Yasin keur naon? Dipotoin keur ka per Yasin, tong wae ka Opi lebar butuh keneh. Jadi istri muda. Siap. Entong aya salakina tah. Tiluan Opi mau reunian si Opi mah. Satu, dua, tiga. Oke. Si Opi mah menang bonusna ubah. Barakallah. Oke, selamat datang Ustaz Dudi Mutakin ya. Alhamdulillah, jadi lengkap sudah acara kita dihadiri oleh penulis-penulis yang luar biasa. Satu lagi tadi, Ahwat yang bertanya di sini. Yang mana? Oh itu ya, nah, maaf. Nah, ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah MC pindah kadinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga MC SCTV. Hey, aduh gak kelihatan ada kamera ya, itu. Kamera nah bantingan ya tak. Tok tetehnya yang ngalah sama kamera, kamera mah ya, egois. Ya. So udah. Ya baik, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Silmi Munawaro. Silmi Munawaro, juga ya. Ngaran masjid. Munawaro, sok mi, ya. Rek nanya non mi. Dari UPI. Ya, Upi. Saya orang Banten. Subhanallah. Iya, jadi jauh-jauh ke sini tuh pengen ketemu Ustaz Evi. Subhanallah, doa kita didengar. Biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita ya. Jauh di mata dekat di doa. Yuk, kumami, kumami. Si mama naon, si mama nanyakeun. Nyangke dewe termasuk air mananya. Nu umum weh lah nu umum. Gini tad, Ustadz kan pasti udah lah ngerasain gimana, apa ya, suka dukanya hijrah gitu jadi lebih baik. Saya mau nanya nih, banyak teman-teman saya yang juga pengen hijrah gitu, pengen jadi lebih baik, tapi lingkungannya tuh gak mendukung gitu loh. Jadi gimana sih caranya supaya dia tuh bisa tetap istiqomah gitu, tetap lurus, meluruskan niat. Karena kan yang namanya manusia, apalagi remaja lagi labil-labilnya gitu kan, jadi kesini belok, kesana belok gitu. Gimana biar istiqomah terus gitu. Ya terima kasih. Salaman berapa? Iya nun minyak, salam gak sih mama? Mito hati mimiti tugas habis, minantu mimiti nanggung tugas. Lain hijrah, tantangan mah. Ada di halaman 26, satu merek perangkat lunak, software, namanya Asus. Amalkan sholat, urusan sukses. Nu berat di dakwah untuk hijrah itu, bukan dakwahnya, pun itu berat. Tapi bagaimana memberikan ruh dakwah. Ini ayatnya nih. Ya ayuhal muzammil, kum fa'andir. Ya ayuhal mudathir, kum min layla ila qalilal. Mendoakan objek-objek dakwah dalam sholat malam kita. Sehingga Allah yang melembutkan mereka masuk hijrah. Masuk Islam seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Rasul tuh ngelemburnya juara sampai kakinya bengkak. Mendoakan target-target dakwahnya. Nah sekarang kita mendapatkan pengalaman dan tekanan yang sama ketika berhijrah. Lain hijrah, tekanan mah. Bukan hijrah, tekanan mah. Kenapa hijrah berat? Karena ibadah. Kenapa hijrah berat? Yang berat bukan hijrah. Istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Nuhampang mah istirahat. Ya, Nabi dibenci. Ya, Yusuf dikunculungkeun. Musa ditekan Fir'aun. Ya, Ayub diuji penyakit. Tanpa BPJS jeung jam sostek. Tapi sabar weh. Da buruhna surga tuh. Maka itulah hijrah. Bagaimana menyikapinya? Sabar. Lupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Ada bab Asus. Halaman berapa tadi? 26. Halaman 26. Amalkan sholat urusan sukses. Wasta'inu bisobri wasolah. Tong di pikiran objek dakwahna. Bejakeun we ka Allah nuboga objek dakwahna. Ya Allah lembutkan hatinya. Cek Nabi mah. Allahumma tohir kolba wahsin farja. Ya Allah bersihkan hatinya. Jaga kemaluannya. Jadi pekerjaan yang paling ikhlas adalah mendoakan orang-orang yang menzolimi kita sehingga mereka dapat hidayah atas ikhlasnya doa-doa kita. Setuju Mi? Silmi apa namanya tadi? Silmi Al-Munawwaroh ada panjangnya enggak? Bin apa? Harus apa nama bapaknya biar lancar di akad. Ya, siapa bohong sadudin yang serikan si Kanusa 7. Ya, alhamdulillah Ustaz mau ngasih hadiah enggak sama Silmi Al-Munawwaroh? Ini Ustaz. Ini jawaban lengkap sementara ketika Silmi punya keluhan hijrah di lapangan. Ini di sini ada pengalaman-pengalaman kecil bagaimana menyikapi orang yang mendengki kita. Doakan saja mereka untuk dimasukkan oleh Allah ke surga secepatnya. Oh, ketang di dia Mi jawabannya. Sok iminya ke sini. Subhanallah di Bantennya ku cinta madat. Jadi paling jauh nih ya dari jauhnya, Banten ya. Rekor. Rekor ya. Tadi hati-hati orang Banten mah. Ya Mi ya. Tanda tangan Mang Ida Mang Muka kenal lah tuh. Haya KUA tuh. Dan ya ya bismillahirrahmanirrahim. Mi foto Mi. Enggak. Kekenging, cipika-cipiki saja. Lain murim. Oke, alhamdulillah sudah lengkap sudah. Ada Ustadz Dudi di sini ya. Jadi ini ada tiga trio Ustadz ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa apa membangkitkan ilmu yang ada di sini dan kita bisa memperoleh ilmu yang luar biasa dari Ustadz Dudi. Ustadz Dudi sebagai guru Ustadz Evi katanya ya. Jadi luar biasa. Gurunda ya. Guru resep karanda. Aduh. Ustadz ini anak didiknya. Oke, Ustaz, sesi ini mungkin membahas tentang bagaimana sih apa sih tanggapan Ustaz terkait dengan bukunya Ustaz Devin yang pertama ya, yang apa menjadi embrio awal. Tadi cikalnya Ustaz, jadi ini cikal licik tentang gaplehin Ustaz, gaul tapi soleh gitu. Monggo Ustaz. Ini ada testimoni dari Ustaz waktu mau dicetak buku gapleh ini. Ini saya bacakan testimoni dari Ustaz Dudi Mutakin. Setiap hamba Allah pasti pernah tersesat di rimba salah dan dosa. Namun jangan larutkan diri karena Allah sangat cinta para pendosa dengan membuka pintu taubat. Segeralah sambut cintanya dengan taubat dan hijrah. Dan hijrah adalah sebentuk hidayah Allah kepada seseorang hingga ia menyadari bahwa yang telah dilakukan adalah tidak lebih baik dari apa yang seharusnya dilakukan. Saya bersyukur Ustadz Epi hadir yang insya Allah menjadi pelaku sekaligus perantara pembawa hijrah sekian banyak saudara-saudara kita, terutama teman-teman yang sebelumnya malang melintang di dunia jalanan dan nyaris tak tersentuh mikrofon dakwah. Insya Allah tulisan gapleh ini menjadi biskuit alias bekal istiqomah kuat iman dan takwa dalam perjalanan hijrah kita. Selamat memeluk cinta ilahi, diawali dengan hijrah hingga sampai di ujung waktu dalam husnul khotimah. Dalam sekalian. Suatu saat saya mendengar seorang EE, enggak saya nyebut pakai ain ya, EE. Seorang EE. Dan saya tersenyum, kemudian saya berpura-pura menyamar masuk ke majelis-majelisnya. Yang ada di hati saya hanya menangis saja, saya tidak banyak komentar. Saya hanya mengatakan, ya Allah, banyak sekali hamba yang kau cintai. Ribuan orang yang kau izinkan pulang ke rumahmu, ya Allah. Kalau saya menyatakan diri saya ahli surga, itu dari sejak kecil saya baik. Karena dididik oleh orang tua yang baik. Tapi nilai saya belum 10 dibandingkan dengan mereka yang pernah tersesat kemudian dipanggil kembali oleh Allah ke rumahnya. Saat itu saya hanya menangis. Saya tidak bisa berkata-kata, ya Allah, di sebelah saya mereka yang bertato nepi ka pipi-pipi ditato. Saya perhatikan sugante tato jerawat. Iya, jebakan Batman. Jadi Saya merasakan betul, saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Di sebelah saya ada orang yang diundang pulang oleh Allah. Di sebelah kanan saya ada orang yang dipanggil kembali oleh Allah. Di depan saya ada orang yang diizinkan oleh Allah sujud di hadapannya. Siapa yang boleh datang ke istana negara? Mereka yang dikenal oleh presiden, kan itu? Siapa yang diizinkan untuk datang ke istananya Allah? Mereka yang dikenal dan diizinkan oleh Allah, di antaranya beliau. Ini luar biasa. Ada beberapa teman yang menafikan keberadaannya. Alah, naon sih Evi teh? Ada. Saya katakan dia lebih baik dari saya. Karena apa? Dia dipanggil kembali oleh Allah. Banyak orang yang tersesat dan tidak diajak pulang. Banyak itu. Tapi beliau diajak pulang. Itu luar biasa. Ada juga di antara teman-teman yang mengatakan, ah geningan Ustadz Evi teh gitu belakangan. Geningan Ustadz Evi itu, jawaban saya apa? Ustadz Evi itu mengajar di kelas 2. Ilmu Anda sudah masuk kelas 3. Jelas bosan belajar di kelas 2, pindah guru. Bukan Evi-nya yang salah, tapi Andanya yang sudah naik kelas. Dan saya lebih kagum lagi kepada mereka yang sekarang ini sudah naik kelas. Ya Allah. Kalau kemarin tahajud saya hanya tahajud. Sekarang tahajud saya tahajud yang menyesali diri, ya Allah, kenapa saya tidak sehebat mereka? Kenapa saya tidak sehebat seorang yang saya sebut keponakan saya yang menjadi jenderalnya briges? Yang sudah jalannya miring, ya Allah, ya Rabbi, dan dia dipanggil pulang oleh Allah. Pulang ke jalannya, di sini kamu berjalan untuk menuju surga Allah. Kabayang tuh sih? Itu luar biasa, godaannya oh luar biasa. Dan kebetulan ya Ustaz Devi ya, yang menggoda kita tuh wanita. Wanita adalah makhluk yang tidak berperasaan dan tidak punya selera. Luluh lantakan. Orang manggis ngobrol alus-alus, ngeledek. Itu wanita, wanita sok naon selera anak ada wanita yo. Kalau kita ya punya istri teh pengen nugelis wan. Yang pertama terasa kurang, pan tambahan. Lalaki. Berselera ya. berselera, cari yang geulis, kumaha mun geulis bodo sakolakeun beres. Ari wanita nyarinya yang punya masa depan atau yang kasep? Hei, carinya suami yang punya masa depan atau yang kasep? Tuh, yang punya masa depan mah jelas ngan hiji. Aki-aki. Yes. Tenanawan Ustad gorengnya nu penting masa depan jelas geus we, urusan wajah mah turuban we ku kalender kitu cenah. Bahaya. Bahaya. Selera laki-laki luar biasa, dan ini kepada laki-laki, jangan tergoda oleh mereka yang tidak punya selera. Tahu enggak cantiknya wanita di luar sana? Itu hiasannya, bibirnya diindahkan oleh setan laknatullah, kemudian dibisikkan kepada kita indahnya bibir itu. Matanya diindahkan oleh setan laknatullah, kemudian diindahkan. Ini yang merusak, tadi Silmi sampaikan, yang merusak konsistensi istiqomah kita dalam hijrah. Ada seorang ngadu sama saya di Trans waktu itu, Ustaz. Saya juga sama pakai topi beginian, topi cicing kehujanan. Ustaz Evi di situ, wah, ngocoblak. Tarik pisan dan sangat bermanfaat tiba-tiba Ustaz. Dia bilang, dia bilang saya pakai jaket kulit. Urang saya kemarin si Neng ngagoda deh ka urang ngajakan deh nyabu, cenah gitu. Saya bilang, nah, si Neng nahan ngajakan nyabu deh. Urang kabita, urang sih yang ditinggalkan ku si Neng. Tinggalkan si Neng, rea Neng nu sejen, nului alus tibatan Neng nu eta. Nges tinggalkan, paling cerik. Kumamun si eta bunuh diri, mual maut, muncik Allah mual maut mah. Sok we, masukin gunting, ambil gunting yang panjang, masukin ke perut, cek. Bubuk semua, muncik Allah teu maut, maut mual. Antepkan. Mual bunuh diri, ge muncik Allah maut mah maut. Saya bilang gitu, dan enggak ada orang yang bunuh diri, enggak ada. Semua juga dibunuh sama Israel. Sekarang musim teror, ayat teror tuh ayat teror tetap maut, jadi tesian. Tetap maut. Iya, Ustaz Evi ta di cakra bumi, atuh salembur di cakraan. Nu gelona lieur pan gitunya. Betul gitu. Jadi nu mana cenah bumi nu di cakra teh itu? Tong eleh gelo. Cek nu gelo teh boa egang cenah. Itu. Jadi nah, ini jangan sampai mereka yang berselera rendah yang merusak konsistensi kita. Dan kepada ahwat yang sekarang ini sudah hijrah, apa yang dicari? Senyum laki-laki yang besok lusa akan berkhianat. Jangan. Jangan merusak cinta kalian kepada Allah hanya karena kalian mencintai seorang yang akan menyakiti kalian. Hey, dengerin. Alit tahun hayang satia. Boga salaki hayang satia. Tapi neangan anu kasep. Mual bisa mikil atuh. Anu kasep mah payu kan. Pengen laki-laki yang setia. Cari laki-laki nunggu setiap payu deh. Yes. Dikencarkan kemana kita. Neng mual ngitin si etam. Mualah mual payu. Ngan memang ripuh dibawa ke undangan nungku. Ya. Di tempat parkir cicing sih ya. Di tempat parkir terus si ibu nak undangan balik di cicing. Saya mama nate kenging lebat cicing, guys. Paling gitu. Memang ripuh kaundangan nungkul, tapi regreg di mana-mana nang ngencar, urang teh tenang. Aduh ya Allah, si eta eueuh. Alhamdulillah. Panari nu kasep model Lusa Devi ka mana? Rudet milarianana. Kan gitu ya. Jadi jangan sampai laki-laki yang tidak hebat, yang tidak indah, yang akan menyakiti kita itu, yang akan merusak hijrah kita. Ingat, kepada sahabat yang semua sekarang ini sudah hijrah. Buku ini mungkin bagian daripada pedoman lah, sekedar refreshing hijrah kita. Hanya saya ingatkan saja, dunia yang kita cintai akan memperbudak kita insya Allah. Tapi ketika kita mencintai Allah, dunia akan datang menghampiri kita. Untuk segera menemui, bahkan berebut menemui kita. Saya kan konsisten Ustaz. Pokoknya mah orang geus umurna rek maot. Kawin deui moal, moal. Jig we Ustaz Evi. Ya saya mah enggak akan moal, hanas kawin maot pan rudet. Kan gitu. Jadi saya sudah pastikan saya monogami, sudah pasti. Anu lucu tring jurig, geus. Anu geulis ngejak seri hantu, geus. Ya kan? Beres kan? Buat saya karena saya sudah siap pulang. Sampai suatu saat ada celotehan dari teman, ketika saya meminta pertimbangan kumaha mun urang kawin deui, saya bilang gitu kan sama teman saya. Yeuh, ari ente teh hirup teh mikiran jihad atau mikiran birahi? Cenah Islam hayang jaya, tapi nu dipikiran ngan kawin, mikil atuh. Cing mikir. Itu saya pikir, ya saya tidak akan berpikir panjang lebar tentang birahi. Yang jelas saya akan konsisten. Sekarang sahabat, siapa yang berhak meninggal, yang tua yang muda? Bener sih Nuhiru, jagoan, menang door prize lah ya. Tah. Teka jebak. Betul. Gitu tah. Padahal eta teh syarat yang dia ingat dari saya, pasangan yang terbaik tuh nu kasep, nu bodas, nu galing, ustad atau pengusaha. Salah semuanya. Yang seiman atau yang bukan seiman, salah semuanya. Syarat yang terbaik buat kita satu saja untuk jodoh. Hirup taeta jawaban. Sok maot jeung nu saleh pisan ngan maot. Bener tuh. Nu penting hirup. Tanya engke calon suami, Kang, akang hirup? Bahaya, bahaya. Lain bisi maut ih. Gitu. Jadi siapa yang lebih banyak yang meninggal? Yang muda, yang tua, yang lebih banyak? Yang lebih banyak yang muda. Yang meninggal tuh. Yang tua buktinya tinggal sedikit karena teman-temannya udah meninggal waktu muda kan itu. Yang banyak yang meninggal, yang sakit, yang sehat. Yang sehat masa kapal, satruk, sabes, sakol, ya kan? Ngesakit mah di rumah sakit, hiji kan itu. Jadi jangan pernah merasa sehat dan muda kemudian merasa jauh dari kematian. Konsisten hijrah. Berdiri di situ, kan wecek batur kumah-kumah. Tapi yang jelas, salam takzim dari saya buat sahabat semua yang hijrah. Kenapa? Karena mungkin surga Anda lebih baik dari surga saya. Wallahu alam, urang balapan we lah. Ya balapannya pahade-hade surga suatu saat kita pulang. Tapi saya bisa pastikan, datu mungkin diundang atau kalau tidak terhormat, benar tuh. Mungkin tidak Ustadz Evi diundang kembali oleh Allah ke ruangannya kalau tidak cukup terhormat, tuh mungkin. Itu. Jadi pendek saja saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, jangan lagi tergoda. Umumnya yang menggoda kita tiga saja, ya harta, tahta, wanita. Naon? Kuota ai nama cenah. Jumlah anggota, harta, tahta, wanita dan kuota. Ini. Ya udahlah. Wanita engke jadi nini-nini tong ngaganggu. Tong jangan keganggu sama perempuan. Nih, remaja yang masih sekolah dari Garut ya, mah? Iya, dari Garut. Nah, soalnya ya wajah-wajah cangkuang ge. Nu itu dodol. Garut ya mah. Apalnya tiket tebihan ninggal Garut. Ya, dari Garut jangan tergoda sama wanita cantik. Kalau ada wanita cantik seperti saya baheula, wanita racun dunia. Alhamdulillah tepayu sampai akhirnya Allah pertemukan dengan kepada saya wanita yang menjadi sumbernya racun yang membuat saya akhirnya imun terhadap hal yang lain. Ya, dangukan. Pengen dapat siapa yang belum dapat jodoh? Oke ya, ini. Ulang ngaceng. Bisi era. Dangukan. Saya waktu itu kurang lebih 3 bulan soleh pisan. Sebelum diketi 3 bulan soleh nate. Tahajud, saum, Senin, Kemis, semua saum salat sunat dilakonan. Saum sunat termasuk daud dilakonan 3 bulan. Sampai saya selalu berdoa setiap tahajud itu diantara salat tahajud ke tahajud dan witir. Diantara itu saya berdoa, ya Allah. Engkau pemilik wanita di muka bumi ini, ya Allah. Berikan kepada saya satu saja yang mengerti saya hari ini, besok dan masa depan saya. Yang bisa mengantarkan saya kepada husnul khatimah. Jangan lupa ya Allah satu lagi, kualitas ekspor. Saya dapat kualitas ekspor. Udah direnting kenjing sasagi, batur eleh lah. Asli, Ustaz. Asli. Harita. Pokoknya direndingkan nyok iya, lucu keneh nu abdi, nu iya lucu keneh nu, pokoknya mah jauh, pokoknya comfort pisan, ditatap teh nyaman. Nutup kan ada orang yang menatap istrinya teh sian lengit, lu kumaha mun ku batur, iya mah teh ditatap teh nyaman, dereg-reg pisan, dan Allah kabulkan. 3 bulan saya ngadadak soleh, Itu tips ya. Jadi ieu mah cenah hayang jodoh. Ulin tara gaul henteu ngobrol hoream. Ari jajan baso hayo. Sarehaben. Nya moal meunang atuh. Cik atuh mikir. Kan gitu. Moal meunang. Tulis bikin pin yang agak besar bararade. Bener teu? Ya, titip ya. Jangan dijual murah sekarang nih dari Garut, jangan jual murah sekarang tentang pasangan. Engke ge aya waktuna. Ketika kita laki-laki punya nilai jual, ada selling point, pada saat itu ada orang yang datang meminta kita satu. Kemudian setelah itu konsisten. Pegang yang itu, jangan minta yang lain. Nikmat itu datang pada saat kita sukses memperjuangkannya. Bukan tidak ada godaan datang menghampiri kehidupan saya, tapi saya ingin menikmati hasil akhir dari perjalanan saya. Saya jaga istri saya sebaik-baiknya. Sampai akhirnya saya berpesan pada anak saya, kalau kalian punya istri, nitip istri kalian harus soleha. Nah apa, teu perlu cantik, gelis mah nomor hiji, nu penting soleha. Ya iyalah, ya. Ideal. Gelis nomor hiji, kalem. Kenapa pak harus soleha? Titip Umi. Kalau Umi meninggal, mandikan oleh kalian. Karena kalian laki-laki, titip mandikan oleh istri kalian. Bapak menjaga aurat Umi dari sejak akad nikah dulu sampai hari ini. Insya Allah sampai akhir hayat. Kafani Umi oleh istri kalian. Kalian yang harus menjadi imam sholat jenazahnya. Titip. Kenapa harus soleha? Supaya doanya diijabah. Kenapa kita harus hijrah? Tempo hari orang tua kita pernah memaki kita karena kita menjadi preman. Menjadi orang yang mungkin menurut pandangan orang tua kita jahat, nakal, tidak karuan. Tidak usah diberitahu kepada orang tua kita bahwa kita sudah baik. Cukup kita doakan mereka. Dan insya Allah suatu saat di akhirat orang tua kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, saya kenapa punya pahala yang ini? Saya tidak pernah melakukan ini. Anak kamu yang melakukannya. Anak yang mana ya Allah, kan anak kamu ngan hiji tino eta. Dur pasti ajeng malaikat teh. Malaikat dan nu eta mah surat kawinan panlin, apa beulit. Nu pasti jadikan kita ya, kita. Orang yang mampu memberikan keberuntungan kepada orang tua, kita titiplah ya. Tetap istiqomah hijrah. Kemudian ada pertanyaan Ustaz Dudi, mungkin enggak Ustaz Dudi nikah lagi? Mungkin aja sih. Mungkin aja sih. Ya ada tuh nyonyo tuh ayo ngomong dur hanas ngomong aya nu lucu terus urang hayang kumaha. Komitmen. Kumaha pan masa hidup masih panjang meureun. Atuh nu lucu nang ngicepan wae kumaha. Terus nu lucu na teh gugup ae lalaunan kumaha. Banyak pertimbangan tapi tetap ya saya ingin hasil juang itu terasa betul. Hasil juang itu tidak, saya tidak muluk-muluk dan ingin insya Allah lah sebentar lagi hidup saya, nggak akan lama lagi. Nah, 20 tahun dalam itu, saya sampai usia berapa sih manusia bisa menikmati hidup? Kurang lebih sampai usia 65 ya, 70 sudah tidak nikmat lagi. Kabayang tuh, makan suuk nikmat tidak? Nikmat, buat yang muda-muda, yang tua mah nikmat dan di depan. Ngeus teu nasuk ya. Jeung rak-rak deh lah. Nggak salah pokoknya. Ya Ustaz Devi, abdi mah nyontoh ke beliau. Nah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas istiqomah ya, istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, takbir, Allahu Akbar. Oke, closing statement ya, karena ada acara nanti untuk sign book ya, tanda tangan buku untuk para yang apa peserta yang sudah membeli. Mungkin dari Ustaz. Oh ya, Sakinah Rumah Tangga ya, buku karya Ustaz Dudi. Oh iya, ada saya juga penulis, juga mengumpulkan tulisan dan Ustaz Abdul Rahim ini rajin sekali. Dan buku tentang keluarga Sakinah, itu keluarga yang betul-betul menjadi tempat pulang. Itu kumpulan tulisan-tulisan saya, dan kalau sahabat pernah mendapatkan broadcast-broadcast saya itu disusun sesuai judul, ada yang sudah di buku itu. Kalau itu melalui BlackBerry Messenger ya waktu itu. Insya Allah kalau yang ini yang sekarang sedang disusun melalui WhatsApp. Dan insya Allah buku ini memberikan beberapa hal, diantaranya beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan model barusan. Rumah tangga sakinah, prinsipnya rumah itu tangga menuju kepada kemuliaan, bukan tangga, bisa juga tangga menuju kepada kehinaan. Sakinah itu wanita, tahu kan? Sakinah itu wanita, wanita yang enakan, itu sakinah. Tapi bisa juga sakinah dalam artian sikin, pisau. Wanita kan siga peso, lidah nate. Dari hati ada fast track, langsung ke lidah, langsung ngomong. Kalau laki-laki, dari hati dipikir heula. Gini, kalau istri bau badan, suami langsung komentar enggak? Bejaan, ulah, bejaan, ulah, bejaan. Jadi bejaan, mulek. Ari di bejaan, sieun ngorowot. Akhirnya apa? Ah, bae ah kege mandi. Yes. Bener tuh. Tah, lalaki, lalaki mah bisa gitu. Beda dengan perempuan, kalau perempuan beletak langsung. Keduduknya. Bapak ih, meni bau juhi. Itu langsung kalau wanita tuh fast track. Jadi jangan pernah tersinggung kalau wanita langsung. Ada laki-laki yang ketika dia bicara ke Paris, "Mah doain aku ya. Emang kenapa, Pak? Aku pegang modal nih dari teman, aku mau usaha, mau memulai bisnis." Allah, bisnis-bisnis nunggeus ge rugi, rubuh ngadon bayar hutang. Itu menggunting sekali, itu sikin. Wanita sebagai pisau, hati-hati jangan jadi pisau dalam hidup. Jadilah tebat tulang. Anak betah pulang ke rumah ibunya karena ibunya luar biasa. Suami betah pulang ke rumah istrinya karena istrinya luar biasa. Itu. Iya kan? Anak betah pulang. Kenapa sekarang banyak anak yang malas pulang ke rumah ibunya? Bete. Ya, beungeuti taheun. Teu kaop nolol et. Kadieukeun remote hirupan TV, tutup jendela, kompor pareuban cai omat. Tingali jendela di luhur jeung tatangga geus sarare acan. Ngurileung teu budak teh. Kira-kira hoream balik teu? Bete. Beungeuti taheun. Kira-kira anak seperti itu berharap ibunya hidup panjang atau rada pondok? Ningali, atuh dari belakang dari kamar atas set mau keluar, aya ibuna keur nonton TV keur kieu. Cit, mamah. Muter ka imah tatangga. Jangan. Istri harus sakinah, harus enakeun. Anak beres main bola, mama, rerengketan. Aduh, ade mani bau keringat gini, sini, sayang, mama seneng keringat ade. Kira-kira bahagia gak sih? Mama, siap mana bau kesang? Kesang mana, teh sarwa jeng aki mana? Kira-kira eta budak langsung ngaca teu. Aing siga aki-aki. Bau juhi, ya Allah. Si mama awas ya. Langsung dan dina doa tahajudnya, Allah wafatkan ibuku. Bahaya teu. Jadilah sakinah, itu isi diantara bukunya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi ya. Ternyata bukunya juga ada di sini, nanti bisa teman-teman beli juga di sini ya. Sanes mesernya ganti ongkos cetak. Dan tengah jualan Ustaz Majnun. Oke, closing statement dari Ustaz Ibrahim dulu. Ada satu bagian yang sebetulnya belum disampaikan oleh Ustaz Evi, sedikit saya informasikan saja. Di akhir buku Gaplay ini ada passwordnya, judulnya ikan mas. Gaul tapi soleh itu kalau kita suka ikan mas, artinya idolakan Nabi Muhammad, Anda akan sukses. Setujunya Ustaznya? Idolakan Nabi Muhammad, Anda akan sukses. Passwordnya adalah ikan mas. Ini adalah jawaban karena untuk kalangan anak muda pasti sedang mengidolakan seseorang. Mungkin di antara anak muda kita ada yang idolanya itu artis Korea atau artis Korea dan seterusnya. Nah, di sini Nah, cenah usah artis Korea teh usah. Raja Dangdut, astagfirullahaladzim, abdi mah tengiringan atanya, terang atama. Ini ada di bagian terakhir, itu adalah ikan mas. Suka ikan mas, idolakan Nabi Muhammad, Anda akan sukses. Nah, untuk mengidolakan Nabi Muhammad, tentu saja satu adalah kita harus mengamalkan sunnahnya. Karena kata Rasulullah itu, man ahya sunnati faqad ahabani, siapa yang menghidupkan sunnahku maka itulah cermin hamba itu atau umatku itu mencintai aku, itu kata Rasulullah. Ini saya kagum sama seringnya Ustadz Epi sama Ustadz Dudi, sunnah yang sebetulnya murah ya, semua orang bisa, tapi ternyata sulit untuk dilakukan, itu wudu sebelum tidur. Jadi ini luar biasa sharing-sharing Ustadz Dudi atau cerita-cerita The Miracle of Wudu Ustadz Epi, itu sunnah sebelum tidur itu adalah wudu. Jadi penyebab Bilal masuk surga itu kan, itu gara-gara wudu. Jadi Bilal jeung urang mah beda seutik. Bilal mah teu kaop hitut wudu sholat, urang mah teu kaop wudu hitut jadi teu tulus sholat, urang mah gitu. Jadi kabawakeun sindrom itu. Yang kedua adalah baca bukunya. Coba cerita tentang Dilan, tahu enggak? Tuhnya, ai cerita tentang Nabi Muhammad dari awal sampai akhir. Baca teu, pernah maca teu? Pernah maca teu sejarahna? Tuhnya jarang sampai ustadnya. Lamun Dilan, lamun artis sinetron, urang apal nepi ka hatam lah insya Allah. Ieu teh saha Anang sama Krisdayanti itu cerai. Sekarang sudah punya rumah tangga masing-masing. Lamun Anang mah ka Asanti, lamun Krisdayanti mah ka Raul Lemos. Terus asal kalah. Hatamnya. Nah ini untuk hatam sejarah Rasul secara singkat, saya sudah tulis bukunya, judulnya insya Allah keren, Nabi Muhammad From Zero to Hero. Jadi Nabi Muhammad dari nol sampai sukses, dari lahir sampai meninggal. Ini kemasannya sudah dibikin ringkas, insya Allah 1 jam selesai, 1 jam hatam dan 1 jam lebih dekat dan lebih cinta sama, lebih merindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengalaman spiritual saya. Boleh Ustaz? Wa amma bi ni'matika rabbik wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Ini titip rindu pada Rasul, titip rindu buat Rasul. Titip rindu buat, sekali lagi ya, titip rindu buat Rasul. Saya menyusun buku ini, itu salah satunya doa titip rindu buat Rasul. Bukunya masih banyak, tapi alhamdulillah saya diperkenankan sudah jarak ke tempat lahirnya Rasulullah dan sudah menginjakan kaki di tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No money without money, cuman itu titip rindu buat Rasul melalui buku ini. Bagi siapa saja, cek Ustadz Dudima, aya anu nisab ustadznya, aya anu nasib, cukup titip rindu buat Rasul. Insya Allah seorang itu akan dipertemukan dengan yang ia cintai insya Allah. Seperti kita sekarang yang berkumpul pada kesempatan ini semuanya karena Allah, maka insya Allah Allah pertemukan dalam indahnya cinta karena Allah insya Allah. Jadi ini insya Allah ada di sini juga, di stand 35 juga, termasuk buku Ustadz Dudi. Jadi ini momen langka, momen spesial, tidak ada di toko buku yang lainnya, cuma ada di sini dan hari ini. Bukunya sangat limited edition, di bawah 100 eksemplar. Jadi karena ini apa stoknya Ustadz habis insya Allah. Jadi sekarang dan pada saat sekarang ini saja yang ada di stand 35. Buku 1 Nabi Muhammad From Zero to Hero, yang kedua adalah Menuju Rumah Tangga Sakinah kayak Ustaz Dudi Mutakin. Itu, terima kasih Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada hari ini kalau tidak Allah bonuskan sisa kuota usia kita untuk menikmati hikmah, mengurai makna, memikirkan arti untuk apa hidup dan dihidupkan. Semoga buku ini menjadi jariah untuk siapapun yang terlibat dengan terwujudnya buku ini. Allah yang maha mewujudkan. Ya sepertinya ngaco, tapi ngaco bagi saya ada hayu urang ngahajakeun nyontok ka Rasulullah SAW. Tina ngaco, urang ngaca dengan cara mengacu ka pangih gorengna urang ngaci. Mun hayang mati, ulah motah kudu matuh. Mudah-mudahan buku ini memberi inspirasi. Dan ini karya terbaik anak bangsa, kontribusi untuk sebuah karya kebaikan, fastabiqul khairat. Semoga kita wafat setelah ada jariah yang namanya ilmu, tongkat estafeta sejarah kebaikan kita seperti Ibrahim dan Muhammad yang berkah hidupnya dan semua orang menyebut karena kebaikannya. Kama barok ta'ala ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Ini ikhtiar kecil untuk kita diakui sebagai umatnya. Betul nyambung. Salam cinta, salam rindu buat Rasulullah. Rumah tangga yang paling sakinah adalah rumah tangga Rasulullah. Semoga hijrah yang paling berat adalah hijrah Rasulullah. Semoga ini menjadi tongkat estafeta hijrahnya keturunan kita. Dan semoga kita jadi bagian dari itu. Itu saja closing statementnya. Jangan lupa bahagia, bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Kenapa harus berhijrah? Hidup jadi terarah dengan hijrah. Hari ini kita di atas tanah. Wallah alam, besok tanah di atas kita. Setiap orang bisa beli jam tapi gak bisa beli waktu. Jangan mencerca keadaan, karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Daun pun tidak pernah memakai angin yang melepaskannya dari dahan. Sebentar lagi kita wafat, tersenyumlah. Bingkai kematian husnul khatimah, wafatlah dalam kesahidan. Semoga buku ini menjadi saksi kalau kita pernah merangkai, membingkai kematian husnul khatimah dengan karya yang kita bisa. Ustaz, semoga Ustaz berkah. Ustaz Dudi, terima kasih, inspiring sekali. Beliau dipanjangkan umur, diselamatkan karena ancamannya juara. Dan semoga kita bisa sahid bersama-sama. Allahumma amitna syuhada. Ya Allah, wafatkan kami dalam kesyahidan. Itu saja. Allahumma inni as'aluka ridha kawal jannah wa na'udzubika min sa'ati kawan nar. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Semoga buku ini menjadi taman ilmu dan memberikan rizki pemahaman. Qulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir Allahu akbar. Jazakallah khairan khasiran pada tiga ustadz yang hadir di sini. Sebelum tutup, kita ada kenang-kenangan dari panitia Pesta Buku Bandung atas kehadiran. Ini terakhir dari saya. Tahu ini? Ini apa namanya? Handphone ya. Semua orang sekarang membaca dari sini. Sesuatu yang kita baca besok lusa oleh penulisnya dihapus. Dan boleh jadi penulisnya tidak bertanggung jawab atas tulisan yang mereka sebar di media sosial. Betul? Saya berharap kembali ke buku. Kenapa kembali ke buku? Ada kesabaran yang dilatih ketika kita membaca. Beda dengan media sosial. Kesabaran ini akan membuat kita bisa tenteram hidup. Latihlah kemudian mengeluarkan fatwa sembarangan. Setelah itu menghilang begitu saja. Tidak bertanggung jawab setelah umat terpecah. Supaya kita tidak pecah, back to the book. Ya, kembali kepada buku. Saya berharap. Ada yang di antara teman yang bertanya, Pak Dudi, irahasi sih Pak Dudi tidurnya? Saya masih broadcast jam 2 malam. Saya masih broadcast jam 3 malam. Mudah-mudahan. Ya. Membaca buku. Tukang foto, mana tukang foto? Ada Al-Quran, ada buku 212.